Jumbo, Jumbo, Jumbo, Jumbo. Pada hai mantong pacar. bersama di petang hawa hati huwali karung dihina hanggetung datang ke peremen menepe kong hati jilintung ya bena hase jikalung Dagu tengah pedeng pah mati anakku suruh le ka abe ku pike Sampai Bila aku tak baik untukmu dan bila dia jaga dirimu, aku kan pergi meski hati tak.